بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita kembali diberikan kemudahan untuk bermajlis di pagi hari ini setelah melaksanakan kegiatan ibadah menjalankan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan kegiatan ibadah yang lainnya, dan itulah sesungguhnya aktivitas seorang muslim, seorang mukmin, senantiasa kegiatan-kegiatannya diwarnai oleh ibadah-ibadah. Sekian banyak ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk dipilih satu persatu sesuai dengan apa yang dimampui di luar kewajiban-kewajiban yang ada. Maka ibadah dengan duduk di majlis ilmu, kita memahami ayat, memahami hadis, merupakan satu di antara kewajiban yang Allah SWT fardukan kepada setiap individu muslim. Di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi segenap seorang muslim. Dengan ilmu, seorang akan mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menciptakan adanya sesuatu berpasangan. Ada al-haq, ada al-batil. Ada al-hasanah, ada as-sayyi'ah. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada kebaikan, ada keburukan. Dan betul apa yang diungkapkan oleh seorang penyair, al-diddu yudhiru husnahu al-didd wabididdiha tatabayyanul asya'. Sesuatu akan menjadi tampak kalau dia itu baik ketika tampak pula lawannya yang berlawanan dengannya. Wabididdiha tatabayyanul asya, dan dengan dilihat yang berlawanan dari sesuatu tersebut, maka sesuatu atau segala sesuatu akan menjadi semakin diketahui secara jelas. Hingga kemudian Umar radhiyallahu taala anhu berkata, yushiku, hampir-hampir antang qada ural Islam urwah urwah, akan lepas ikatan Islam sehelai demi sehelai, seutas demi seutas. Kapan itu terjadi? Idza nasa'a fil islami man la ya'riful jahiliyah, apabila telah ada di dalam Islam generasi yang muncul yang dia tidak mengenal akan bahaya jahiliyah. Islam dengan jahiliyah itu dua perkara yang berlawanan, bertentangan. Seorang ketika mengenal Islam akan lebih terang baginya tentang Islam ketika dia mengenal lawannya, dan segala yang bertentangan dengan Islam itu masuk dalam kategori ajaran jahiliyah. Fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliyah fa innahu hariyun ayyaqa'a fiha, maka ketika seorang insan tidak mengetahui, tidak mengenal tentang perkara-perkara jahiliyah, itu akan menjadi sangat rentan untuk kemudian dia terjerumus ke dalamnya. Liana syaitan manasiyaha walanama anha wa yad'u ilaiha. Karena syaitan dengan semenjak kiprahnya itu tidak pernah melupakan apa yang menjadi target, dan syaitan tidak pernah tidur, dan syaitan terus bergerak berdakwah mengajak manusia ke dalam perkara-perkara jahiliyah tersebut. Fasyaitan wa atba'uhu min du'ati dhalal la yazaluna yad'una ilal jahiliyah. Syaitan dengan dibantu para pengikutnya dari kalangan para penyeru ke jalan yang menyimpang itu tidak pernah henti-henti untuk terus menyeru agar orang itu menganut ajaran jahiliyah. Wa ila ihya'i umuril jahiliyah, dan terus menghidupkan perkara-perkara jahiliyah yang telah dipadamkan dengan cahaya Islam. Ketika Islam datang dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, telah menjadikan ada cahaya petunjuk bagi umat manusia yang kemudian memadamkan kejahiliahan atau menjadikan kegelapan jahiliyah itu sirna, sehingga ajaran-ajaran yang dianut, keyakinan-keyakinan yang pernah ada pada orang-orang jahiliyah yang menganutnya itu dikikis, dibersihkan. Ada upaya tasfiyah wa tarbiyah, ada upaya pembersihan dari paham-paham yang bertentangan dengan Islam, paham jahiliyah, dan diisi dengan tarbiyah, dengan paham-paham yang datang dari Al-Quran wa sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila syirkiyati wal bid'ah, syaitan itu akan menghidupkan perkara-perkara jahiliyah, akan menghidupkan ajaran-ajaran penyekutuan kepada Allah dan ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Islam, ajaran yang dianut yang itu bukan dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa ilal khurafat, dan akan membangkitkan manusia untuk berpijak kepada perkara-perkara khurafat. Wa ila ihya'il athar, dan menghidupkan peninggalan-peninggalan yang dulu dianggap memiliki sejarah untuk kemudian digali, untuk kemudian dipelajari kembali, diingatkan kembali akan apa yang dulu bersejarah tersebut, untuk kemudian manusia pun tertarik kembali mengagungkannya dan kembali menjadikan, disandingkan sebagai sesuatu yang diagungkan bersama dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadzal qasd minhu tamsul Islam wa adatun nas ilal jahiliyah, dan semua itu dengan segala bentuknya itu akan berujung kepada terhapusnya sedikit demi sedikit ajaran Islam, dan akan sedikit demi sedikit manusia dikembalikan kepada ajaran jahiliyah. Fala budda min dirasati umuril jahiliyah min ajli anatajannabuha wa nata'abbada biha au anha. Maka sesuatu yang harus ketika di sana seorang tidak mengerti ajaran-ajaran yang ada pada kejahiliahan, baik jahiliyah yang telah ada pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, ataukah jahiliyah yang muncul yang sesungguhnya itu juga adalah masih dari keturunan jahiliyah yang terdahulu, hanya bentuknya yang berbeda. maka sangat perlu untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah agar kemudian bisa terhindar, bisa menjaga diri menjauh dari pengaruh untuk terjerumus ke dalam ajaran jahiliyah. Inilah yang kita upayakan agar kita terus berada di atas Islam, karena tidak cukup ketika kita mempelajari Islam saja, mempelajari sisi baik, tetapi tidak menimbang dengan sisi-sisi yang berlawanan dengannya. Kita tahu ada terang dengan adanya gelap. Kita tahu nikmatnya sehat ketika terkadang kita tertimpa sakit. Kita tahu ya, nikmatnya mendapati kecukupan rizki ketika suatu waktu kita diuji dengan kekurangan. Kita akan mengerti betapa besar karunia Allah dengan nikmat yang kita telah peroleh ketika kadang-kadang satu saat Allah uji untuk dikurangi nikmat tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga upaya kita menjadi asbab untuk kita mendapati apa yang telah diterangkan secara jelas berupa kebenaran, kita bisa melihat sebagai sebuah kebenaran dan lalu kita bisa mengikutinya. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuki kepada kami kebenaran itu adalah benar dan berikan karunia untuk kami bisa mengikutinya. Itu dengan ilmu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukilah kepada kami sesuatu yang batil sebagai sebuah kebatilan, dan kemudian mudahkan kepada kami untuk bisa meninggalkannya. Inilah kesempurnaan ajaran Islam. Ketika diajarkan di sana tauhid, maka diajarkan pula yang bertentangan dengannya berupa asyirik. Ketika diajarkan di sana as-sunnah, maka diajarkan pula di sana yang berlawanan dengannya berupa al-bid'ah. Ketika diajarkan di sana al-ma'ruf, perkara-perkara yang baik, juga diajarkan di sana al-munkar, perkara-perkara yang jelek. Begitu seterusnya, sehingga seorang bisa berjalan di atas sesuatu secara jelas ketika kedua sisi telah tergambar padanya dengan baik. Dan kemudian Allah SWT akan membalas kepada siapa yang telah berpegang kepada sisi-sisi yang telah Allah tunjuki untuk dipegang, dan akan menghukum kepada siapa-siapa yang kemudian memilih sisi lain yang Allah telah berupaya untuk memperingatkannya dan menerangkan bahwa itu adalah perkara yang berbahaya. Khana billahi rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya akan kita baca adalah da'watuhumun nas ilal kufri ma'al ilmi. Di antara upaya-upaya golongan jahiliyah, dan golongan jahiliyah akan terus ada ya ikhwan, dari semenjak adanya sebelum Islam, mereka terkikis, tetapi sisa-sisanya itu masih terus ada. Baik pada individu, ada sisi-sisi tertentu perkara-perkara jahiliyah, atau dalam sebuah komunitas. Dan masih ada pula para pegiat yang mengajak manusia untuk terus tidak meninggalkan ajaran jahiliyah. Dan begitulah, ketika satu kemungkaran telah ada, ketika ditumpas itu tidak akan bersih sampai habis, akan menjadi bahaya laten, seperti paham komunis telah ditumpas pada masa pemerintahan yang diberikan taufik oleh Allah Taala untuk menghadapi paham tersebut dan berupaya menekan sehabis-habisnya, ternyata tidak bisa tuntas. Dan masih ada orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk berjuang agar tetap terjaga ideologi tersebut. Maka begitu pula ajaran jahiliyah. Nah, para pegiatnya, da'watuhum, ajaran yang mereka sebarkan mereka kan berupaya mendakwahi, mengajak manusia ilal kufri, untuk menuju kekufuran, ma'al ilmi, dengan disertai ya pengetahuan bahwa itu adalah kekufuran. Kalau yang sebelumnya mereka mengajak manusia kepada perkara yang menyimpang, tetapi dengan tanpa disadari, tanpa menyadari bahwa itu adalah hal yang menyimpang, hanya karena pemahamannya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu diajak manusia untuk menempuh jalan tersebut, ternyata itu kebatilan. Kalau yang ini jelas-jelas dia tahu itu kekufuran, tapi karena memang dia sudah berjuang di jalan tersebut, terus mengajak manusia agar masuk ke dalam bingkai kekufuran yang mereka telah anut tersebut. Al-mas'alah al-khamisa wa sab'un, poin yang ke-75. Da'watuhum iyahum ilal kufri ma'al ilmi, ajakan mereka kepada manusia untuk menuju kekufuran, ma'al ilmi, dengan disertai pengetahuan bahwa itu adalah ajaran kekufuran. Asyarahu qala syarih hafizahullah ta'ala, wa hadha sinfun akhar min du'atid dalal, ini segolongan yang lain dari para penyeru kesesatan. Wa humul ladina yad'una ila sarfin nas 'anil haqq ma'a ma'rifatihi baghyan wa 'inadan, mereka itu adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk berpaling dari kebenaran dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah memalingkan manusia dari kebenaran. Mereka tahu bahwa sedang mengajak kepada kesesatan. Ya, jelas-jelas tahu itu bid'ah. Ya. Kalau itu bid'ah, kenapa? Kan begitu. Itu bid'ah. Kalau saya mau, lu mau apa? Jelas tahu itu bukan ajaran Rasulullah SAW, tapi tetap mengajak, dan dia tetap menganutnya, tetap mengajak manusia ke dalamnya. Apa alasannya? Bagian apa bagian? Sikap yang telah melampaui batas. Wa inadan, dan juga sikap permusuhan yang telah jelas. Memang dasarnya ketika menjalankan ajaran yang dianut sudah melewati batas yang telah ditentukan, dan memang punya bakat-bakat permusuhan kepada ajaran kebenaran. Wasinful awal yad'una an-nas ila al-batil wa hum la ya'rifuna al-haq, segolongan yang sebelumnya, yang pertama yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, itu mereka mengajak manusia menuju kebatilan dalam keadaan mereka tidak mengetahui kebenaran. Menurutnya itu yang benar, sehingga mengajak manusia kepada perkara tersebut. Tapi ketika ditinjau yang sebenarnya, itu adalah kebatilan. Ini termakan oleh syubhat. Kalau yang ini, termakan oleh syahwat. Memang sudah didominasi hawa nafsu. Meskipun tahu itu benar, tidak peduli. Ya. Pokoknya ikut sana, ikut sini, ikut situ, ikut sini. Itu tidak penting. Yang penting saya sudah punya pedoman, mau salah ya, mau tidak salah, saya tidak peduli ya. Meskipun disampaikan hujjah secara lengkap, dibacakan kepadanya berbagai macam dalil, itu sudah bersikukuh pada sikapnya. Wa innama yatunahum bi tariqatin muzakhrafah zahiruha anaha hasanah wa batinuha kufrun. Terlewat. Wa kullan sinfaini khatirun wa hum la yaquluna linnas ukfuru. Ya. Jazakallahu khair. Dan kedua golongan tersebut, yang satu mengetahui kebatilan mengajak kepada kebatilan tersebut. Yang lain tidak mengetahui bahwa itu batil dan mengajak manusia untuk menuju kepada ajarannya. Kedua-duanya khatir, berbahaya. Wahum la yaquluna linnas ukfuru, mereka tidak akan pernah mengatakan kepada manusia, ayo kita pada kafir. Mana ada orang dakwah seperti itu. Nah, meskipun dia mengaku nabi, mengaku punya ajaran agama baru, ya, dia tidak akan mengatakan, ayo ikut saya, ajaran kekufuran, ajaran bertentangan dengan Islam, ajaran baru, ayo ikut saya, ajaran bid'ah, ajaran sesat. Mana ada orang dakwah seperti itu. Nah, ini tidak akan pernah ada. Wa innama yatunahum bitariqatin muzakhrafah, tetapi mereka akan menempuh cara-cara yang itu muzakhrafah, yang telah dikemas dengan sedemikian rupa agar manusia kemudian tertarik, tertipu. Zahiruha annaha hasanah, secara zahir tampak penampilannya itu hasanah, baik. Wa batinuha kufrun, tetapi ketika ditinjau ke dalam isi yang sebenarnya, itu adalah kekufuran. Dan di sini ya ikhwan, kita bersyukur dan kita berterima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya ya para ulama yang Allah masih jaga. Karena yang menjadikan manusia akan mengetahui sesuatu yang tampak itu kebaikan, ternyata di dalamnya kekufuran, itu adalah para ulama yang mengupas, yang membongkar kedok-kedok para pendakwah yang berbaju, ya, baju yang menipu tersebut. Nah, kita juga bersyukur kepada para ulama tersebut yang berupaya dengan jerih payahnya mengungkap kepada manusia tentang ajaran-ajaran kebatilan yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang menipu tersebut. Hakata du'atu dalal, demikian keadaan para penyeru kesesatan. Wa iblis ja'a ila qaumin Nuh, contoh iblis dulu ketika mendatangi kaumnya Nabi Nuh, lama wajadahum qad hazanu ala salihina idza matu alladziina matu. Ya, iblis ketika melihat atau mendapati ya kaumnya Nabi Nuh, mereka telah bersedih dikarenakan meninggalnya orang-orang saleh yang selama ini menjadi panutan bagi mereka. Ya, orang-orang saleh yang betul memang dengan kesalehannya. Ya, siapa yang tidak sedih ketika ditinggal? Ya, ketika orang yang dicintai, ketika orang saleh, ketika orang yang selama ini mengajari kebaikan, lalu berpisah, meninggal dunia. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang menunjukkan tentang adanya kecintaan. Ah, iblis memanfaatkan momen. Dan ini ditiru oleh sekelompok manusia yang mereka berdakwah dengan cara semacam ini. Sukanya mendatangi orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Makanya ada komunitas yang mereka biasa mengadakan kegiatan, isinya apa? Untuk bersedih secara berjamaah. Masalahnya lain-lain. Yang ini anaknya hilang, yang ini anaknya dibunuh, yang ini begini, begitu, begini, begitu. Semuanya sepakat. Kumpul dalam satu waktu, satu tempat, untuk masing-masing meratapi kesedihannya. Nah, ini ternyata pelopornya iblis. Membangkitkan kesedihan ya terhadap kaum Nabi Nuh ketika mereka mendapati orang-orang saleh yang selama ini menjadi panutan meninggal dunia. Ja'ahum bi tariqi dinin. Lalu iblis datang kepada mereka dengan cara seakan-akan membawa nasihat ajaran agama. Waqal, dia mengatakan, sawiru suwarahum min ajli idza ra'aitumuha an tanshatu 'ala al-ibadah. Ya, iblis datang dengan membisikkan untuk tetap bisa mendapati kedekatan dengan orang-orang saleh tersebut. Yaitu coba kalian gambar gambar-gambar mereka. niscaya ketika dipajang gambar itu, kalian melihat gambar-gambar mereka, orang-orang saleh, kalian akan tetap bersemangat di dalam beribadah. Nah, sanakan tujuannya itu, untuk terus bisa istiqomah, ya, agar kamu tetap istiqomah, ya, agar tetap mengingat ajaran orang-orang saleh itu. Coba dibuat gambarnya, agar tidak kemudian lupa. Karena manusia gampang lupa, nanti sebentar lagi sudah lupa. Tapi kalau kamu lihat gambarnya tiap hari, kamu yang menjalankan ibadah, kamu lihat, ini akan terus mengingatkan akan jasa-jasa, ajaran, kebaikan-kebaikannya, dan kalian akan terus bersemangat di dalam beribadah. Ini namanya, ya, zukhrufal qawli ghururo, ucapan indah yang dikemas untuk menipu. Nah, وَذَكُرُوا أَحْوَالَهُمْ وَصَلَاحَهُمْ وَدِينِهِمْ فَيُنْشِطُونَهُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ. Niscaya kalian akan terus ingat keadaan kesolehan mereka, ya, apalagi ketika hubungan antara guru dengan murid sudah sedemikian rupa dekatnya. Itu banyak sekian peristiwa-peristiwa yang menjadi kenangan-kenangan manis, meskipun ketika kejadian itu pahit, ya. Tetapi begitu sudah lewat waktu, sudah berlalu waktu, apalagi sudah berpisah, ini akan menjadi kenangan-kenangan manis. Nah, kalau masih lihat gambarnya, itu akan ingat kenangan-kenangan manis, kebaikan-kebaikan sang guru, ajaran-ajarannya, kesolehannya, bagaimana kepribadiannya, ya. Kemudian mengingatkan bagaimana ketaatan guru-guru tersebut. Nah, ini akan membangkitkan kalian di dalam beribadah. Ini akan memberikan kepada kalian semangat ibadah. Fahwa ja'ahum bitariqin nasihah. Ini iblis datang kepada mereka dengan jalan menasehati, menjadi juru nasehat. Wa tariqid din, dan membawa tipu dayanya dengan dikemas embel-embel agama. Apa tadi embel-embel agamanya? Tujuannya dalam rangka agar menyemangati ibadah, ya. Fokusnya seakan-akan kepada ibadah. Wa huwa yuridu anna hadhihi suwar takunu asnaman fin nihayah. Padahal mereka maunya, atau dia iblis itu maunya adalah agar gambar-gambar itu nanti suatu saat dijadikan sebagai berhala, ya, pada kaumnya. Fakanat asnaman, dan betul di belakang hari ketika berlalu generasi yang pertama itu, berubah tujuan awal, jadilah gambar-gambar itu sebagai berhala-berhala. Lama mata ahlul ilmi wa mata hadal jail, ketika telah meninggal orang yang masih memiliki ilmu, dan meninggal pula generasi awal tersebut, ja'a jailun jahil ba'dahum, diganti dengan generasi yang tidak mengerti ilmu, yang menjadi penggantinya. Faqala syaitan, maka berkatalah syaitan, inna aba'akum mana sabu hadis suar illa liya'buduha. Dulu nenek moyang kalian tidak memajang gambar-gambar ini kecuali agar mereka beribadah, ya, menyembah, bertaqarrub dengan gambar-gambar tersebut. Wa biha kanu yusqunal matar, dan kepada berhala-berhala ini, sudah mulai ini, kepada gambar-gambar itu mereka meminta hujan ketika musim kering. Fa'abaduha min dunillahi azza wa jal, akhirnya mereka pun menyembah kepada gambar-gambar tersebut, dijadikan sebagai sembahan tandingan selain Allah azza wa jal. Jadi ada proses. Makanya para ulama itu selalu berupaya menutup rapat-rapat celah untuk seorang itu menyimpang ke arah yang lebih besar, dengan menghindarkan, memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang lebih kecil. Nah. Dan itu adalah sebab terjadinya perpecahan di tengah manusia. Karena nas ummatan wahidah, dulu umat manusia itu satu. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Lalu kemudian Allah utus ya para nabi sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang tetap berada di atas ajaran agama Allah. Ya. Wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang mereka meninggalkan ajaran agama Allah. Kata Ibnu Abbas, ya, kana baina Adam wa Nuh alaihi salatu wassalam 10 qurun. Dulu jarak antara Adam sampai Nuh itu ada 10 generasi. Kulluha 'alal Islam, semuanya ada di atas Islam. Nah, awalnya. Nah, pada zaman Nabi Nuh terjadilah kesyirikan-kesyirikan yang kemudian menjadikan manusia terpecah secara akidah, secara ketauhidan. Dan kemudian Allah SWT utus salah satu di antara nabinya untuk mengembalikan mereka kepada ajaran agama Allah dengan memberikan kabar gembira kepada mereka yang terus berada di atas ajaran agama Allah, dan sekaligus mengancam orang-orang yang tidak mau kembali kepada ajaran Allah. Dan betul Allah timpakan azab kepada mereka-mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika du'atu dhalal, demikian pula para penyeru kesesatan yang lain. La yatuna lin-nasi bid'awati ila syarril maksyuf, mereka tidak akan mendatangi manusia dengan membawa dakwah yang mengajak kepada perkara jelek yang ditampakkan. Nah, akan dibawakan dalil. Ya, akan disebutkan ini ada di dalam kitab ini. Ya, meskipun terkadang asal sebut ketika dicek ke dalam kitab yang ada itu tidak sesuai isinya. Nah, karena memang prinsipnya sudah pokoknya ajaran ini yang harus diikuti. Nah, kemudian dicari penguat-penguat agar manusia bisa menerimanya. Inama yatunahum bitariqah muzakhrafah yuhsinunaha linnas. Hanyalah mereka akan membawakan kepada manusia, mendatangkan dengan tariqah muzakhrafah, dengan cara yang dihias-hiasi. Yuhsinunaha linnas, agar mereka kemas kepada manusia tampak bagus. Summa fin nihayah, kemudian pada akhirnya, target akhir, yahsululahum maqsadahum, akan tercapailah bagi mereka apa yang mereka inginkan sejatinya. Ya, kayak tadi, sabar syaitan itu menunggu generasi awal berganti kepada generasi berikutnya. Nah, karena mereka tidak tidur, tidak lupa, iblis tidak mati, sehingga tahu planningnya jangka panjang. Nah, planning dari semenjak berseteru secara terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah punya planning jangka panjang sampai nanti dia ya ditunda kematiannya. Itulah planning-planning yang telah disiapkan dan terus gigih berjuang di atas perseteruannya kepada Allah untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi pengikutnya. Tipu dayanya banyak diikuti oleh manusia yang mereka telah menganut cara-cara iblis tersebut di dalam mengajak manusia. Wa du'atu dhalali lamma da'u an-nasa ila syirki bi ibadatil adrahah lam yaqulu lahum u'buduha bal qalu lahum haula'i awliya'u salihun. Demikian pula para penyeru ajaran yang menyelisih ajaran Islam, ketika mereka mengajak manusia untuk berbuat menyekutukan kepada Allah dengan cara beribadah kepada adrahah, tempat-tempat peninggalan bersejarah yang di situ ada jejak-jejak orang-orang saleh. Ya. Dulu ada orang saleh ketika berdakwah singgah di sini. Ya, diriwayatkan dulu duduk di sini, tempat duduk aja singgah sebentar. Dikasih tanda. Terus ya kita kenang, ini kan dulu ada tempat bersejarah. Lalu dibangun, itu namanya antarahah. Ya banyak yang semacam itu. Ada tempat air, mata air. Dulu orang soleh fulan ketika berdakwah cuman dulu singgah minum di sini. Nah, ingat-ingat kasih tanda. Saking lakunya ada yang di situ tidak ada apa-apanya dibikin juga. Nah, lalu dibuat riwayat. Dulu si fulan, si alan, ini tempat bersejarah. Sehingga bermunculan di mana-mana tempat-tempat bersejarah yang sejarahnya tidak bisa ditelusuri secara otentik. Nah, dijadikan sebagai tempat-tempat untuk pengagungan-pengagungan. Nah, ketika itu tidak kemudian ajakan itu adalah ayo kita nyembah ini. Tidak seperti itu. Secara terang-terangan, ayo kita ke sana, kita nyembah di situ, kita sembah ini, kita minta ini kepada itu. Tidak. Nah. Tapi apa kata mereka? Haulai awliya wasalihun. Ini mereka-mereka yang dulu melewati tempat-tempat ini, orang-orang saleh, wali-wali Allah. Mulai. Sebagai kemasannya adalah orang-orang saleh, para wali. Lahum makanatun indallah, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah. Fa antum tuqarribu ilaihim min ajli ayuqarribukum ilallah, maka kalian hendaknya mendekat kepada mereka agar nanti mereka bisa menjadikan kamu dekat kepada Allah. Ini caranya. Jadi upayanya, tujuannya tetap Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui jejak-jejak tersebut menjadikan sebagai penghubung agar bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakun wasaita wa wasaila lakum minallahi azza wa jall, mereka ini akan menjadi perantara, akan menjadi penghubung bagi kalian di sisi Allah azza wa jall. Ja'uhum bihadhihi tariqah, ini para pendakwah ini akan datang kepada manusia dengan cara semacam ini. Wahia mahabbatus salihin wa ittikhaduhum wasail wa wasa'it indallahi azza wajal, yaitu dengan cara membangkitkan kecintaan kepada orang saleh dan menjadikan mereka sebagai penghubung perantara antara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'abadul qubur wal adrahah bihadhil khadi'ah asyaitaniyah, hasilnya menjadikan manusia pun berbondong-bondong mengagungkan tempat-tempat ya pekuburan, tempat-tempat prasasti, tempat yang dianggap bersejarah bihadil khadi'ati syaitaniyah, dengan tipu daya syaitan yang semacam ini. Wa asyraku billahi azza wa jal, mulailah mereka terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Fadu'atul kufri yad'unan nas bi asalib mukhtalifah, maka para penyeru kekufuran akan mengajak manusia dengan cara-cara yang berbeda-beda, bermacam-macam. La yadharu 'alayha syai'un min al-intiqad wa la ya'rifuha illa ahlu al-basirah. Tidak mudah untuk dikenal. Tidak mudah, tidak setiap orang bisa segera tahu bahwa itu adalah cara-cara untuk menipu, mengajak manusia kepada kekufuran. Dan tidak ada yang mengetahui hal semacam itu melainkan orang-orang yang punya basirah dari kalangan para ulama. Ketika para ulama menulis, menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang ada di masa lalu, dan itu mirip dengan kejadian yang ada pada masa sekarang tentang ya, kegiatan dakwahnya para penyeru kepada kekufuran, ini kita bisa menjadi tahu. Waqad tabayyana min hadainil mas'alatain anna du'at ad-dhalali 'ala qismain. Maka telah menjadi jelas kepada kita dengan dua masalah ini bahwa penyeru kesesatan itu ada dua golongan. Qismun yad'unna sabi ghairi 'ilmin. Satu golongan mereka mengajak manusia dengan tanpa adanya pengetahuan ilmu. Wa qismun yad'unna ila mukhalafati al-haqq wa huwa ya'lamuhu. Segolongan yang lain terang-terangan mengajak manusia untuk menyelisih kebenaran dalam keadaan dia tahu bahwa yang dia ajak kepadanya itu perkara yang menyelisihi al-haq. Wal awalu dhalun wasani fasiq. Yang pertama orang yang menyesatkan manusia. Yang kedua memang golongan ini orang fasiq yang mengajak manusia untuk ikut dalam kefasikannya. Ini kaidah secara umum. Adapun rinciannya yang terjadi, ya kita kenali masing-masing yang ada di sekitar kita dengan agama yang kita tahu, dengan ilmu. Di situ kita bisa membangun prinsip. Kita bisa menyikapi segala sesuatu bukan sekedar mengikuti arus. Kebanyakan manusia melakukan ini, masa salah? Tidak. Tetapi ditimbang dengan kebenaran. Karena kebenaran tidak ditimbang dengan kebanyakan penganutnya, tetapi para penganutnya itu diukur apakah benar atau tidak. Ya, ini ikhwan yang kita baca, semoga bermanfaat, menambah kepada kita kekokohan di dalam berupaya untuk bertauhid kepada Allah, berislam secara benar, dan menghindar dari apa-apa yang bertentangan dengan ketauhidan dan keislaman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.